wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepuki. Ayo rene gendang ngaji. Yuk selawat. Semua ibu bantar tak tunggu akhirnya segini lancar. Semua jadi jomblo selawasi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fir saben malam Jumat ahli kubur mulai nang Allah. Ya Allah. Aja iki sing lebih viral Mbak Nuni. Selawate Gus Mutah Rondo. Ayo tangise rondo atine bingung. Nangis awan bengi turu dhewe rono sing ngancani. Ditumpahi arang-arang. Paham, kita tahu di aku tuh rame rambung sekarang. Dek, tak kasih rahasia aja solawat. Ya. Kayak rondo mesti. Lah saben malam Jumat gimana tadi lagunya tadi orang-orang tua itu tadi? Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah. Apa tadi? Kula rapal ngopo nggone kono. Upame ra ito. Sekarang banyak coba ada deh, tak kasih referensi. Itu sekarang yang lagi mau hit itu tinggalan Wali Songo namanya Wahyu Kolosebo. Wahyu Kolosebo, coba ada dia di YouTube. Itu bagus banget lagunya itu. Itu tinggalannya Wali Songo dan itu kalau kalian bisa subhanallah tahun depan lomba tak dungake menang di ZDW. Amin. Api banget, pernah dengar enggak? Eh? Rumaksa ingsun lagu nista ngayawara kelawan Mekah hawa hawa kantu angkoro isora senajan setan gentayangan tansah gawe rubedo hingga pupu sing jaman. Coba kamu lakukan itu bagus banget tinggalannya Wali Songo. Kenapa kita berselawat? Pakai rahasia. Anda tahu siapa nabi pertama yang diceritakan oleh Allah? Adam. Adam kesepian di surga, minta istri. Allah kasih istri kepada Adam. Siapa nama istri Adam? Salah. Nama istri Adam adalah Bu Adam. Saya udah Pak Sekda. Saya menyesuaikan bahasa anak-anak saja. Padahal kalau saya di Jawa pengajian wong tua-tua. Antol lah ya. Apa dah? Si bosan. Gampang. Akhirnya apa? Di surga itu apapun boleh, yang tidak boleh cuma satu. Fala taqrabu hadhihi syajarah. Adam,

Masa Pak Eko. Perasa melu-melu keplanda semua rumbu we. Aku melu anake Gus Miftah gajul we. Gus. Apa? So la pat. Lucu meneh ning Boyolali. Saya itu cuma punya punya san jamaah, Pak. Pekerjaannya tukang cuma tukang perah susu sapi. Kan Boyolali super boy. Susu perah susu perah Boyolali. Susu perah Boyolali Superboy. Itu setiap kali masuk kandang dia itu berwudu, sapine ditoki, nyekel susune sapi selawatan. Awakmu percaya ora? Anake papat dadi wong kabeh ta kandang. Kewan. Mosok dadi sapi. Dadi wong top kabeh mergo maca selawat. Lalu berbuka pandang sapi, sapi ini toke, baru wudhu, solawatan, susunya disekel solawat. Allahumma salli wa sallim ala susu sapi kan? Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah, setok. Oh, Pak Sekda yang ngono, Pak Sekda. Penanaknya soleh, Pak Sekda. Bapak polisi ngono dan mulai ketemu Bu Junun selawat. Allahumma salli wa sallim ala. Saya sering bilang, ibu-ibu duwe anak nakal, gampang turu. Masuk kamar anakmu, pegang kepalanya, jelis lu selawati Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan dia soleh ya Allah. Al-Fatihah mandi. Ibu-ibu juga begitu. Bapak-bapak begitu. Kok bojomu cangkeme cerewet? Gampang. Turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet. Al-Fatihah. Kok dia cerewet? Gampang tambahin Yasin sak tahlile. Apa isu? Mati ya. Bayanganku ketemu tua-tua guna ketemu beyes-beyes untung dia ini gaun mbak bisa menyesuaikan suasana selamat. Gus Miftah dulu ketika melihat orang berangkat haji mau nangis dok kuliah begitu mau berangkat haji saya ikroman sama mereka asrama haji saya bersihkan pak saya pel kamarnya kita bersihkan kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ada daram diraqiq salatan tarzuquna biha min ahli tawfiq wa tuballighuna bil hudura ila baitil adik wa ziyaratan qabrihi wa qabri abi bakrin siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, kalau pengen haji ya Allah. Begitu mereka berangkat ke Solo Donohudan kan enggak Jogja enggak ada embarkasi dikawal sama polisi naik bis keren lampu merah orang mandek saya kejar pakai sepeda ontel. Ya Allah, kula pengen nyusul. Jora kecanda. Oh, pemenang lah dikawal polisi, lampu merah orang mandek. Milo, kamu kalau pengen lampu merah orang mandek gampang siji dadi presiden kaya Jokowi, loro dadi calon jamaah haji, nomor 3 numpak ambulan orang mandek. Akhirnya apa? Salam. Saya kejar terus. Terbukti nih beberapa saat kemudian saya berangkat umroh pertama kali travelnya tak bayar nggak mau pak nggak bayar Gus jadi pembimbing saja saya bilang Bu Bupati aku kirim tahu mangkat alah iso iso pokoknya jaringan pembimbing begitu masuk Madinah takoni jamaah mumet dasku Gus raudhah niku pundi modar modar aku rong tau rene neng lah aku jawab pulang boten ngertos lah gengsi tak gengsi apa ini saya jawab apa raudhah mungkin mosok raudhah ora ngerti ayo tak terke ada yang golek saya jenenge raudhah kuwi karpete beda karo karpet liyane rupane abang raudhah karpete rupane ijo. Begitu maju kula kelingan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga raudhah tak boleh ketemu karena hijau kowe ndelok apa raudhah matamu deloken kowe padahal saya juga baru lihat. Akhirnya di raudhah saya sujud ya Allah ya Rabb kula pengen ngejak bapak ibu kula. Bapak ibu kula teng Jabung dereng umroh, kudu kula umrohke. Begitu saya pulang, subhanallah, satu bulan, gak ada satu bulan kemudian saya bisa berangkat lagi dengan membawa bapak dan ibu dari Jabung untuk umroh. Itu kedasakan sholawat, bro. Gue tenanan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kayak bapak ini buri ini kayak gendong sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ojo mau nyanyi ke lagu Betawi. Nuroke anak malah nyanyi Betawi. Nyok kita nonton ondel ondel. Yo, anak sholawati bro. Malah ini lagi deh. Oh saya itu apa tuh lagu dangdut jadi lagu solawat jadi lagu dangdut jadi lagu solawat. Saya si putri sinden panggung santri pak solawat. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Dangdut sholawat. Sholawat jadi dangdut. Ya Taibah, Ya Taibah, masuk Jepara, Bang Taib, Ya Rambia, yang mana dek, bapak ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, moga-moga sesuk bojo kula tiang saya, engkang saged dadi imam kagem kula, bi barokati sayyidina Muhammad al-fatihah, mandi nduk, ndonga meneh, Allahumma sholli ala sayyidina, moga-moga bojo kula kaya codot, ya Allah. Hati-hati wong lanang iki codot ta kan dari. Ya ngono le, sing tuwa-tuwa ndonga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kula pengen duwe bojo ingkang SD SB. Napa niku semok depan semok belakang. Ora apa-apa ndonga, ora. Ya Allah, kula pengen duwe bojo ingkang macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Ora apa-apa ndonga. Cara mobile Isuzu Panther ya Allah, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter ya Allah. Padahal awakmu mau GL Pro, oh, mau genjot langsung protol. Ya, kajak selawatannya yuk. Selawatannya Wali Songo, weh. Selawatannya Wali Songo. Halo, yang pernah Gus Miftah upload di Instagram. Ono kalane dawah kelawan budaya. Bikin duit Instagram apa? Oh ngaku, eh? Malah gaya HPmu kerasa gaya bu. Padahal tadi apa bu? Materi yang saya siapkan. Islam Nusantara. Aku dipesan di bank Pak Elmi Gus masih ke Lampung. Iya. Ngomong Islam Nusantara ya. Ah, aku nih kene ngomong Islam Nusantara mau medas ku. Benjang. Benjang. Semenjak kapan nih sholat kalau tua tua? Tak boleh gini sholawatan modeli Wali Songo. Pokoknya awakmu sing seneng karo Wali Songo. Kalau tak ceritani Wali Songo Islam Nusantara, maka saya gak setuju dengan Mamah Dedeh yang mengatakan gak ada Islam Nusantara, adanya Islam Rahmatan Lil Alamin. Wo, dolanmu kurang adol, turumu kurang bengi, kopi ini raono. Alhamdulillah. Ora kudu ngopi. Ora bisu duwe kok. Ora bisu duwe kok. Lah kopi biasanya tak umbi. Ini lah kopi susu aku mah. Soalnya kopi susu ki nyebai. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Pak Sekda tahu. Kenceng amat Pak Sekda. Nom dah nom. Ya Le, tak pesen nih. Adik-adik putri, mbak mas laki-laki, kalau mau kuliah nggak punya biaya, jangan langsung jadi TKI. Wes, mondok ini Gus Miftah gratis. sing iso ngapalke Quran, dulang karo Ustaz Bayhaqini 30 juz dari Madrasatul Quran Jombang. Pengen apa di sana diajari. Pondoknya Gus Miftah itu Pancasila, tetangganya orang Kristen 60%, Islamnya Muhammadiyah, Gus Miftah orang NU. Bisa hidup berdampingan dengan toleransi yang luar biasa. Itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tepuk tangan untuk NU. Ini Pak Gatot Nurmantio, Pak Kapolri, Badrodin Haiti, Pak Zulkifli Hasan, Ketua MPR sering ke pondok saya karena seneng. Ini nuansa Pancasila. Wong Indonesia itu kan terbuat dari NU, PBNU. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Yo, selamatan. Oke? Oke. Katakan, kowe ning kene arep ndomblong arep nabuhi. Ora rasa sangon tak sangoni tenang lo mikirmu. Rasa mikir sangu dosa. Pengajian mikir sangu. Rasa mikir. Kayak Gus Miftah diundang ngaji atau mikir sangu? Soalnya Gus Miftah ngerti sing mikir sangu Bu Bupati. Aku datang. Apa aku mikir barang orang kon gawe ya. Ora sangoni yo ora apa-apa lapor ke polisi. KUHP pasal 378 penipuan. Sangoni Gus di sini titik beda mana pasalnya 335 perbuatan tidak menyenangkan. 335. Aku ini biasa bantu wong kasus ning Polda. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ini solawat yang ditinggalkan oleh Wali Songo. Eh, siapa ke? Sebagai lagu, bukan saya tuh banyak selawat-selawat seperti itu. Iki sing rong tau krungu wae, mudah-mudahan wis tau krungu, lak wis krungu diapalke bareng-bareng. Nggih. Jawab sing banter. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat. Sewon nenge lak wong NU. Aku lak ngajini wong Muhammadiyah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Soalnya jarang selawatan. Selawatan. Gus, solawat itu pripun to kok wong Muhammadiyah kadang-kadang radong. Ini tak drungi. Solawat kan ono loro le, solawat umdah karo solawat ziyadah. Solawat umdah ki solawat pokok, solawat ziyadah ki solawat tambahan. Solawat umdah kuwi solawatmu yang ada di dalam salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu solawat umdah. Solawat ziyadah ki solawat tambahan. Arabe albar janji, arabe burdah, arabe simtuturor, arab solawat nariyah termasuk nariyane wong endo semiliar niki. Niku jenenge solawat ziyadah, solawat tambahan. Apa bedane pokok karo tambahan? Yen pokok bisa dibaca di dalam dan di luar solat. Kaya Mbak Nuni di kantor, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Tapi kalau solawat tambahan hanya boleh dibaca di luar solat, tidak boleh dibaca di dalam solat. Itu aneh-aneh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli salatan aneh. Terang. Doa lingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama dadi anggap kuno. Jarane Wali Songo sing ra gelem aja nyocot aja ngino selawat. Allahumma shalli wa sallim sik mumet kan dah semula nabi ra tenanan kok bro. Kaya ngono nganggo kopiah, rambutnya ketoke, gaya. Sopo jenenge? Kopri. Eko. Eko. Eko. Sesuk merapi tak nyanyike lagu anyar. Kembang kembangkan tim manten nanyar diring bedil ono celeret ibon jundil aku kakek cekelan sotil. Awak punya ini lah. Ini bu, pen anak-anak yang jangan ngerti aja ada wali sama. Lagu di wali sama sih paling gampang. Seluku seluku batok, turi turi putih, gundul gundul pacul, cublak cublak suweng. Kui kabeh lagu di wali. So, awak mesti ngerti dok. Seluku seluku batok, batok eela, siro mau menyang, le oleh payo. Majentit, lolo. Yen obah medeni pecah, yen urip ayo ngibadah. Dua tasik mau bikin. Nanti rupamu kaya pada infak. Diganti. Yen obah medeni pecah, yen urip ayo ngibadah. Kok mak jendit baik? Kenapa? Kok suwe-suwe cah cilik-cilik kira ngerti Pak Sekda. Padahal ini penting ajarannya wali song. Ma jendit lolo. Usruf bat maka bersihkanlah batinmu. Bato elailu songkot tembong batnuhu la ilaha illallah. Batin yang baik itu yang senantiasa tergantung dengan Allah. Si Romo menyang Solo, si Romo, si Ramo aduso menyang mangkat Solo sholat. Milonopo wong surat wiku du suci, si Ramo menyang Solo. Ngelawak mengono lelak nguyuh cewo. Ojo koyo kowe ngampur. Yo sangune ilmu tutul. Tutul-tutul ke tiang listrik. Pas setrum ngegron kowe. Malah jejer madhep ngulon dawa-dawa. Ngrumati tembok barang. Kowe iki arep nguyung ge angka 8. Aku tahu kok. Sing iso kubur niku lak sing paling abot sing jine napa? Wong nguyung ora cemok. Aku pas sowan Bapak Ibu ku ning Lampung Timur kene numpak kapal feri Merak Bangkau ning nguyuh ning toilet ora ana banyu. Bingung. Mosok tak obat abrit ke. Tak enten-enteni banyune ra metu akhire kalingan aku ngesai sprit. Apa yang terjadi subhanallah. Aku cewek nganggo sprit. Rasane Pak Sekda subhanallah. Tengkranyas. Aku ketemu bojoku takoni. Gledhen mboten mbah cangkemmu. Calon wali sampe ngandani pejabat supaya ora korupsi dinyanyike lagu napa gundul-gundul belo sesuk pas Mbak Nuni karo Pak Arimal dilantik dari pejabat iring ono le gundul-gundul pacul-cul tumblelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul kemblelengan wakul sekane dadi saratan wakul glempang sekane dadi saratan niku carane wali songo ngeneke pejabat supaya enggak korupsi Pak Sekda. Kalau pejabat korupsi itu apa? Karena yang salah guru TK, gara-gara masuk TK dia jadi cerita judulnya kancil nyolong timun. Milo begitu gede gaweane maling kaya kancil. Contohnya Bupati Lampung Tengah, Bupati Klaten, sudah berapa coba? Kepala desa Mbak Nuni sampai hari ini sudah tercatat 700 kepala desa yang ditangkap sama kejaksaan dan KPK. Dongake Lampung Timur selamat kan. Amin. Lanjut yo, justru Mbak Nuni dilantik wakil gubernur, gubernur, gubernur, gubernur. Apa sabar no pengajian? Acara selanjutnya sambutan Bu Bupati. Munggah aja selawat. Gundul-gundul macul, selawat. Gundul, gundul. Rapo. Ngajari bapak kan mau mati. Nganggo selawat judulnya terakhir. Di jam setengah temen. Lumayan kok. Kalau cenderek kayak bupati tak barukan di hanya esotik. Cara nih ngajari wong mati cukup nganggo lagu judulnya turi turi. Saken dok. Turi putih lagu yang klasik. Kalau sekarang kan yang baru turi putih itu yang baru, yang lama. Kau tak terangke pengajian nih rampung. Ketemu kapan-kapan meneh. Saya pengen mondok mondok onggonku gratis. Alamat. Alamat, ada takon alamat golek. Instagram ini, Instagram mau kok. Kamu follower ya? Iya. Yang belum follow kasihan deh lo. Ya Allah. Besok mau tak posting nasihatnya Habib Lutfi yang baru berkaitan dengan pengajian Gus Miftah di kafe. Katakan, menurutmu Gus Miftah ngaji di kafe mandek apa terus? Terus. Lah, Gus Miftah mandek saya ngaji sopo. Atau kapan-kapan Pak Sekda ikut yuk? Ya. Apalagi nggak pulang ya, lagi. Ya Allah. Kali Pak Said begini. Ini Pak Sekjen berani nggak? Gak berani Pak Kiai. Ya aku yakin pasti gak berani. Kalau masuk pasti gak kembali. Wow. Turi, turi putih hitam dor. Aku ki loroe bengok-bengok, kowe sehat ra bengok-bengok. Ayo, adik-adik santri putri saya doakan besok jadi istrinya kiai semua. Besok jadi bupati semua. Bupati Lampung Timur, Lampung Tengah Blambangan. Saya ini ngapa kok susah banget. Ini aneh gitu lah. Lagi mikir utang nih. Ini aja ngarep dewe tanpa ekspresi. Ya Allah rupamu bro. HP ini di karetin bahaya bro. Aneh kok. Tipe-tipe gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit santri saiki. Aduh. HP ne cross di karet. Moga-moga jadi juragan HP. Cah iki rong kuliah sudah gelar lho, Pak. Niki rong kuliah sudah gelar lho, MSC. Merongos sak cangkeme. Andre kira jadi ini biasanya mana jadi kok benar kok soalnya Kolombian korban bulian. Saya itu Pak dulu kan kecil hitam kecil dicelup zaman di pondok Mister Telek. Karena saya tabrakan dengan kiai itu nimpali telek ayamnya Pak Kiai punya ayam telur saya nimpali panggilannya Mister Telek. Tapi nyatanya satu kelas itu 50 orang yang jadi kiai cuma saya tok. Karena dibully Mister Telek. Maka kamu tak dibully MSC merongos sak cangkeme. Muga-muga jadi MSC tenang merongos sak cocote. Turi turi pote. Bonek teman. Mikirnya saya bengong-bengongin itu teh fales kok. Selamat di PRW. Tak terangke di rambut. Turi-turi putih. Eh sirokabe. Sirokabe tak tuturi wong kuyen mus mati dibungkus kain kafan rupane. Tak takon karo santri. Kain kafan rupane putih ku hukumnya wajib apa sunah? Wajib apa sunah? Sunah. Jadi awakmu MSC oleh sesok kan kapan rupane pink rapopo. Oleh begitu mlebu liang kubur malaikatnya bengok. Wow, jatuh cinta nih. Hei ibu-ibu mriko ngaku sesok kan kapan rupane ungu rapopo. Rondo. Malaikatnya ngaku rondo. Pak Sekda besok hijau aja Pak Sekda. Begitu Pak Sekda dibungkus kan kapan warnanya hijau. Enggak mungkin ditanya sama malaikat kan akhir. Soalnya apa dikira lemperan. Pak langsung bintal. Ditandur itu artinya dikubur, kebon agung itu artine kuburan. Apa ana hadise Gus wonten? Diwacake kapan? Sok, kapan-kapan meneh. Sebulan kapan-kapan ya mongkon. Iki ngomong Bu Bupati kok ngomong aku. Triwulan tuh janji Bu Bupati, triwulan insyaallah Gus minta sowan. Dungo bareng-bareng. Aku Bupati, karo Habib Syekh, kudu sik. Ngono aku ngerti ya. Ibaratnya kalau itu kan buat wis kabeh bidang. Kabeh bidang. Salah satu idola kiai saya dulu di Lampung itu adalah Kiai Husnan Mustofa Hufron. Subhanallah. Itu almarhum luar biasa. Gus Dur menjuluki beliau Harimau Putih dari Rimba Sumatera. Tadi dia orang ngerti, makanya orang saya udah. Lah, kue saya ini rumang seorang gue nasab kiai santai guys. Iso awak muda di kiai, siji tirakat, loro sodako, telu ziarah. Kumpung ono kiai sing urip ziarah, kue semati di parani. Sing urip jalur itu ngok, sing mati di tengah ini. Nomor telu sodako, jadi gue ngampung. Saya punya jenderal-jenderal rata-rata tiga hari, tirakat, sodako, ziarah. Ono kalane, mbah ne ampuh. Anak era ada diopo-opo, putune dari kiai gede. Ono kalane, mbah ne ampuh, anake ampuh. Putune dong dadi opo-opo, cicitnya dadi kiai putih. itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya meyakini wong nandur kuwi mesti nduk. Kok gelem mundur ra gelem nandur kuwi ana telung kemungkinan, siji maling, loro pemborong, telu codot. Iki lho awakmu gelem mundur ra gelem nandur berarti kelasmu kaya codot. Maka adik-adik para rapuh para codot rahimakumullah. Wong prayeki ra kate kepiye. Ini ada wonten lho, Pak. Wong iki kiai, wong tuane biasa. Putune dadi kiai gedhe. Iku apa? Mbahku ben kiai gedhe. Bapakku iki sone mung wirid. Mung wirid. Tapi lak wirid awakmu ora napa-apane, Bro. Setelah mandek-mandek. Mbokku iki sone mung wirid. Tapi nyuwun sewu, gedhene anak iki mergo tirakate wong tuwa. Milo jenengan sing rumangsa tuwa pengen anake dadi api mang tirakati, insyaallah anake bakal dadi uwa. Kok saniki Mbak Nuni dadi bupati mergo biyen mbah-mbahne ahli tirakat sing ngunduh putine. Genti saniki Mbak Nuni tirakat gawe pengajian sanggon-gon supaya sesuk generasi penerusnya dadi generasi sing ape. Amin Allahumma. Amin. Pak Sekda juga begitu. Saya doakan besok sekarang Sekda Lampung Timur naik lagi jadi kepala dinas di gubernuran, jadi Sekda di gubernuran. Amin. Ini siapa yang nggak tahu kan? Pak Sekda ya? Ya, siapa tahu besok jadi Sekda bagian penguburan. Allah hidini ya wala kulinya di soli hawla qadha'ina qabul. Al-Fatihah. Dengan dekus mutah munajat ala kusur ben kabeh wong Lampung Timur iso ayo tangane diangkat. Uripe ayem rasakan ini rumangsa aman dununge rasa tandaya najan pas-pasan kabeh dinadir saking pangeran, kabeh dinadir saking pangeran. Sing banter khusyuk ya Rasulullah selawat Lampung Timur. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa tarati abadaya jiratal alamin ya ya Rasulullah. Allahumma ya Allah. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa tarati. Ya Allah, ya Rasul, ya Allah.